إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wa minan nar ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kenikmatan ataupun musibah yang menimpa diri kita. Karena sungguh dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan nikmat tersebut kepada kita. Atau bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Namun apabila kita kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepadanya, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia yang mereka cari dari kehidupan dunia ini, mereka hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan, kesenangan duniawiah. Yang penting mereka merasa puas, bisa menikmati dari dunia ini. Mereka mengatakan yang penting puas. Apakah mereka tidak mengetahui milik siapa mereka? Apakah mereka tercipta dari tumbuh atau biji-bijian yang tumbuh menguning, kemudian mereka mati tanpa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihisab, dimintai tanggung jawab? Ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sesuatu, yakni tanpa tujuan, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Tentunya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia tidaklah sia-sia, melainkan dengan tujuan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan, sia-sia di sini maksudnya mereka tidak diperintah dan juga tidak dilarang, tanpa adanya perintah, tanpa ada larangan bagi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk sesuatu yang besar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab-Nya, mengutus rasul-rasul-Nya, yakni untuk kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Sementara kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang panjang, yang tak terhingga. Lalu bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini? Atau kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat singkat ini untuk apa? Tentunya orang-orang yang cerdas, mereka akan menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena demikianlah Islam, yakni seorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketundukan, pasrah kepada-Nya. Karena dia sadar bahwasannya dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak beramal dengan sesuka hatinya, semau dia, akan tapi dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian adalah sebagai ujian bagi manusia. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, yakni yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, murni amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mencocoki sunnah Rasul, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna sebaik-baik amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kehidupan dan kematian itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai ujian agar setiap dari kita, siapa dari mereka yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala amalannya dan yang paling mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tiada ada seorang pun yang mengingkari tentang adanya kematian. Dan kematian adalah awal mula kehidupan abadi yang tidak terhingga. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan selamanya, la yanqati, tidak terputus. Tentunya orang yang cerdas mereka akan menggunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk menatap kehidupan yang abadi yang tidak terhingga tersebut. Dengan keadaan kematian sesuatu yang pasti, perkara yang pasti, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika datang yang namanya ajal, maka tidak ada seorang pun yang bisa memajukan atau memundurkan ajal tersebut. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat mereka memiliki ajal, yakni batas waktu. Apabila datang ajal tersebut, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa memajukan atau memundurkannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti mengalami yang namanya kematian dan tiap-tiap kalian akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mereka, balasan mereka. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dialah orang-orang yang telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan semata, kesenangan yang menipu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mewasiatkan kepada setiap kita untuk jangan kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam. Untuk kita mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan dan jangan kalian mati atau meninggal dunia dalam keadaan melainkan kalian dalam keadaan Islam, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwasanya dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena semau-mau dia, akan tetapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ayol hadirun, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah doa yang diistilahkan dengan sayyidul istighfar. Dan barang siapa yang membaca doa ini, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan sebuah doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Na'am, dan aku berada di atas janjimu kepadaku, di atas janji, na'am, janjiku kepadamu, dan aku, na'am, meminta kepadamu atau berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui na'am nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui bahwasanya na'am aku banyak melakukan dosa, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barang siapa yang membaca atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi seseorang kematian adalah sebagai nasihat bagi dia. Jikalau tidak, maka sungguh na'am neraka Allah Subhanahu wa taala yang pantas bagi dirinya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah nasihat. Na'am, di mana disebutkan waman arada waliyan fallahu yakfi waman arada qudwatan farrasulu yakfi waman arada hudan falquran yakfi waman arada mawaidatan falmautu yakfi waman la yakfi dzalika fannaru yakfi. Barang siapa yang menginginkan pelindung, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Barang siapa yang menginginkan kudwah, suri teladan, figur, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am cukup baginya sebagai figur. Barang siapa yang menginginkan petunjuk, maka Al-Qur'an cukup bagi dia untuk na'am memberikan petunjuk. Dan barang siapa yang menginginkan nasihat, na'am, maka kematian cukup baginya sebagai nasihat. Kemudian barang siapa yang tidak cukup dengan kesemuanya itu, maka nerakalah yang pantas bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka na'am tentunya bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jikalau kita tidak pandai na'am menggunakan waktu tersebut, maka niscaya waktu itu yang akan na'am membunuh kita. Al-waqtu kasayf illam taqta'ha qatta'ka. Waktu itu laksana pedang, jika engkau tidak na'am memutusnya, mengambil waktu tersebut, maka na'am waktu tersebut yang akan membunuhmu. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tertipu dan lalai dari na'am kenikmatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua kenikmatan, yang mana dari dua kenikmatan ini Allah enam mereka manusia banyak yang lalai. Ni'matani maghbunun fiihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Dua kenikmatan yang enam banyak dari manusia mereka lalai dari dua kenikmatan tersebut, yakni kesehatan dan kesempatan. Na'am, maka yang wajib bagi kita untuk senantiasa na'am kita menggunakan na'am kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Na'am, jangan sampai kesempatan itu hilang dengan datangnya ajal kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Wa dzkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum Was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar aqimish shalah.